Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min surur anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillala wa midilhu falahadiyala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tamimi, yang pada pertemuan kali ini insyaallah kita memasuki bab yang ke-48 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Berkata muallif, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab, barang siapa yang dia mengejek sesuatu atau menghina sesuatu yang di dalamnya disebutkan nama Allah atau Al-Qur'an atau Rasul. Pada bab ini insyaAllah ada beberapa poin insyaAllah kita akan bahas. Yang pertama adalah penjelasan judul bab dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua, hukum tobatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya, apakah tobatnya diterima atau tidak. Para ulama khilaf tentang tobatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya, apakah tobatnya diterima atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah hukum mengejek ulama atau orang soleh. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, penjelasan judul bab dan hubungannya dengan kitab tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan Qaul Mufid. Perkataan mu'alib, babu man hazala. Al-hazlu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maknanya adalah al-la'bu wal-istihza'u diddul jaddi. Al-hazlu adalah al-la'bu wal-istihza', yaitu bermain dan bersendau gurau. Namun di dalam bermain dan bersendau gurau tersebut, di dalamnya ada unsur penghinaan. Ya, bermain dan bersendau gurau yang di dalamnya ada unsur penghinaan. Yang ini merupakan lawan dari al-jadd, yaitu sungguh-sungguh. Jadi seseorang yang dia hanya bersendau gurau, hanya bercanda, namun di dalam candaannya tersebut ada unsur penghinaan. Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah. Ai, barang siapa yang dia bermain saja, bersenda gurau, tidak serius, akan tetapi di dalam candaannya dia tersebut ada unsur penghinaan terhadap Allah, terhadap Al-Qur'an dan Rasulnya. Fama hukmuhu? Apa hukumnya yang seperti ini? Yaitu seseorang yang dia bercanda, bersenda gurau, tidak serius, namun di dalam candaannya ini terdapat unsur pengejekan, penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya, dan juga terhadap Al-Quran, dan termasuk di dalamnya terhadap syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Fama hukmu? Apakah hukum yang seperti ini? Apakah hukum orang yang dia bercanda, bersenda gurau, tidak serius, namun di dalam candaannya terdapat unsur penghinaan, pengejekan kepada Allah dan Rasulnya, terhadap Al-Quran dan terhadap syariat Islam, hukmuhu annahu kufrun munafin litauhid. hukumnya adalah kufur. Dan kekufurannya di sini adalah kufur akbar yang menafikan aslu tauhid pada diri seseorang. Wa yartaddu an dinil Islam. Dan orang ini telah murtad dari agama Islam. Lianna hadha min nawaqidil Islam bi ijma'il muslimin. Dikarenakan perbuatan tersebut termasuk dari pembatal-pembatal keislaman menurut kesepakatan kaum muslimin. Di dalam kitabnya yang lain, kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, di dalam kitab tersebut Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan 10 pembatal keislaman. Kalau ada yang bertanya, apakah pembatal keislaman itu hanya terbatas pada 10 saja yang disebutkan di dalam kitabnya itu Nawaqidul Islam? Al-jawab, pembatal keislaman yang jumlahnya 10 yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Nawaqidul Islam, yang 10 ini adalah pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama dan yang paling banyak terjadinya dan yang paling berbahaya. Sementara kalau kita lihat dari para penjelasan dari para ulama 4 madhab, ya pembatal keislaman itu sangatlah banyak, bahkan disebutkan di dalam syarah kitab Al-Wajibat lebih dari 400-an dari pembatal-pembatal keislaman yang dijelaskan oleh para ulama 4 madhab yang mereka jelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Namun di antara sekian yang banyak tersebut, Syekh Muhammad At-Tamimi mengumpulkan ada 10 dari pembatal keislaman yang semuanya disepakati oleh 4 madhab. Di antaranya adalah pembatal keislaman yang kita bahas ini, yaitu mengejek, menghina, walaupun hanya sekedar bercanda, namun di dalam candaan dan penghinaan tersebut disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ataupun Rasul. Ya sawa'un kana jadan aw hazal aw hazilan aw maji aw maziz aw mazihan. Sama saja apakah orang yang melakukan ini hanya sekedar bercanda, apakah dia sungguh-sungguh ataukah hanya bercanda, maka dihukumi tetap telah melakukan pembatal keislaman, kecuali jika dia memang dipaksa dengan paksaan yang sampai tingkatan udzur syar'i yang boleh bagi dia untuk mengatakan perkataan kekufuran dengan catatan hatinya tetap tenang di dalam keimanan, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Yasir yang turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali bagi orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang di dalam keimanan, maka yang seperti ini dikecualikan, ya kecuali bagi orang yang dipaksa. Ini penjelasan judul bab dan hubungannya dengan kitab tauhid, ya yang intinya bab ini menjelaskan hukum orang yang dia bercanda, bersendau gurau, namun di dalam candaannya terdapat unsur penghinaan, pengejekan kepada Allah, Al-Qur'an dan Rasul-Nya, dan termasuk di dalamnya syariat-syariat Allah dan Rasul-Nya, hukumnya adalah kufur akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kita bahas poin yang selanjutnya, hukum taubatnya orang yang mencela Allah dan Rasul-Nya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaul Mufid, beliau mengatakan, "Tsumma i'lam anna al-ulama ikhtalafu fi man sabba Allah aw rasulahu aw kitabahu hal tuqbalu taubatuhu ala qaulaini." Kemudian ketahuilah bahwasanya para ulama mereka berselisih tentang orang yang mencela Allah atau Rasulnya atau kitabnya, apakah taubatnya diterima? Dan para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, innaha la tuqbalu wa huwa al-mashhur 'indal Hanabilah. Pendapat yang pertama bahwasanya taubatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya serta kitabnya, taubatnya tidak diterima. Dan ini masyhur pendapatnya madhab Hanabilah. bal yuqtalu kafiran, bahkan orang ini dia dibunuh dalam keadaan kafir, murtad, keluar dari Islam. Wala yusalla alaihi, tidak disolatkan atasnya. Wala yud'a lahu birahmah, tidak didoakan baginya rahmah. Wa yudfanu fi mahalin ba'idin an kuburil muslim, dan dia dikuburkan di tempat yang jauh dari pekuburan kaum muslimin. Kalau ada yang bertanya, walau qala, apabila ada yang berkata, innahu taba au annahu akhta'a, sesungguhnya dia kan telah bertobat, dia telah mengakui kesalahannya, kok tetap tidak diterima? Kalau ada yang mengatakan seperti ini kepada mereka, kenapa orang yang mencela Allah dan Rasulnya serta kitabnya, tatkala mereka bertobat, kok tobatnya tidak diterima? Padahal mereka sudah bertobat, mereka sudah mengakui kesalahan mereka, kenapa tidak diterima? Maka mereka, para ulama madhab Hanabila mengatakan, mereka mengatakan, inna hadhihi riddah amruha azimun, karena pembatal keislaman yang satu ini perkaranya sangatlah besar. Wa kabirun la tanfa'u fiha at-taubah, yang tobat tidaklah bermanfaat di dalamnya. Masa sih bisa orang yang dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kok bisa-bisanya Allah dan Rasulnya kok dihina? Ini suatu pembatal keislaman yang sangat besar, sehingga tobat tidaklah bermanfaat terkhusus bagi pembatal keislaman yang satu ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya tatkala ada perbedaan para ulama tentang tobatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya diterima atau tidak, tatkala di antara ulama ada mengatakan tobatnya tidak diterima, hal ini menunjukkan bahwasanya pembatal keislaman yang satu ini perkaranya adalah sangat sangat besar, yang selayaknya bagi setiap kita, setiap manusia, untuk menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian yang pendapat yang kedua, waqala ba'du ahlul ilmi, berkata sebagian ahlul ilmi, innaha tukbalu, ya sesungguhnya taubatnya diterima. Idza alimna sidqa taubatihi ila Allah wa aqara 'ala nafsihi bil khata', ya jika kita benar-benar mengetahui dia jujur di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan akan kesalahan yang ada pada dirinya, jika dia benar-benar bertobat kepada Allah dan kita mengetahui kejujurannya dan dia pun mengakui kesalahannya, maka taubatnya diterima. Wa dzalika li umumil adillah addalati ala qubuli taubah, ya dan ini berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan akan diterimanya taubat, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53, yang mana Allah berfirman, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Syahidnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, termasuk berarti di dalamnya dosa mencela Allah dan Rasulnya. Berdasarkan keumuman ayat yang mulia ini menunjukkan dosa apapun termasuk di dalamnya mencela Allah dan Rasulnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menunjukkan hal demikian pula, bahwasanya orang yang mencela Allah dan Rasulnya jika dia bertobat dengan tobat yang benar dan mengakui kesalahannya, ini tobatnya diterima, bahwasanya orang-orang kufar yang mereka dahulu dari para sahabat yang dahulunya sebelum mereka memeluk agama Islam, di antara mereka ada yang mencela Allah dan Rasulnya. Jadi orang para sahabat yang dahulunya sebelum mereka memeluk agama Islam, di antara mereka ada yang mencela Allah dan Rasulnya. Namun tatkala mereka bertobat kepada Allah, tobat mereka diterima. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencela Allah dan Rasulnya jika dia bertobat, maka tobatnya diterima, dengan catatan jika kita memang benar-benar mengetahui ya kejujuran dia di dalam bertobat kepada Allah dan menetapkan kesalahannya. Wa hadza huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih, yaitu tobatnya diterima. Illa annasabar rasul, kecuali orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatuhu wa yajibu qatluhu. Kecuali bagi orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tobatnya diterima dan dia wajib untuk dibunuh. Bi khilafi man saballah. Berbeda dengan orang yang mencela Allah. Orang yang mencela Allah kemudian dia bertobat, maka tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Jadi ada perbedaan bagi tobatnya orang yang mencela Allah dan orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bertobat, maka tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Namun jika seseorang dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tobatnya diterima namun dia tetap dibunuh. Kalau kita lihat sekilas ya dari pendapat para ulama ini, seakan-akan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih tinggi dibandingkan kedudukan Allah. Kok bisa orang yang mencela Allah kemudian dia bertobat, tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh, sementara orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tobatnya diterima, kok dia tetap dibunuh? Kok seakan-akan kedudukan Allah ini kok di bawah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la li'anna haqqallahi duna haqqir rasul. Bukan karena bukan seperti itu. Ya, bukan hal ini bukanlah menunjukkan kedudukan Allah itu di bawah hak Allah, di bawah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu. Ya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang mereka menyelisih hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan di dalam ayat yang mulia, salah satunya adalah surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Inna Allaha yakfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Allah mengabarkan kepada kita, Allah mengampuni bagi setiap orang yang bertobat kepadanya. Adapun orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini terkait dengan dua perkara. Ya, yang pertama amrun syar'iyyun, yaitu perkara syar'iyyun likaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinjau dari bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hadzal wajhi tuqbalu taubatuhu idza taba. Maka dari sisi ini, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dari sisi sini maka tobatnya orang yang mencela Rasulullah, tobatnya diterima. Akan tetapi kalau ditinjau dari amrun saksiyun, yaitu bahwasanya beliau adalah seorang manusia, maka apabila ada suatu perbuatan dosa yang berhubungan dengan hak manusia, maka tobatnya tersebut ya diterima, diampuni jika ada keridhaan terhadap manusia yang dia berbuat zalim kepadanya. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, ya syaratnya tobat itu ada 3 atau 4, tapi terkhusus kalau perbuatan maksiat ini terkait dengan perbuatan zalim diri kita kepada seseorang, maka kita harus meminta keridhaan orang tersebut. Dan sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, dan kita tidak mengetahui apakah Rasulullah memaafkannya atau tidak. Karena kita tidak mengetahuinya, maka ya orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hukuman had bagi dia di dunia, maka dia dibunuh. Ya, walaupun dia telah bertobat, tapi dia tetap kita anggap sebagai seorang muslim. Apabila orang ini dibunuh, ya tetap dimandikan, dikafani dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wa hadza ya ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian poin yang ketiga, hukum mengejek ulama ataupun orang soleh. Di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan para ulama dan ulil amri yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga memuliakan orang-orang soleh yang mengamalkan kebaikan dan tidak mencela mereka, menghina mereka. Adapun jika seseorang dia mengejek ulama atau orang soleh, atau mengejek ulil amri yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ini terbagi menjadi dua. Jika yang diejek adalah agama mereka atau berpegang teguhnya mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau ulil amri yang mereka memang menjalankan syariat Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dan menegakkan syariat Allah di muka bumi ini, kau dihina karena hal tersebut, maka hal ini ya adakhil fil waid, masuk ke dalam ancaman, dalam artian pelakunya bisa terjerumus ke dalam kekufuran yang akbar, yang besar, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi jika mengejek ulama atau ulil amri yang menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini, atau mengejek orang-orang soleh yang mereka mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, diejek karena agama mereka, diejek karena amalan mereka, diejek karena mereka telah berpegang teguh dengan syariat Allah dan Rasulnya, mereka diejek karena hal tersebut, maka bisa menyebabkan orang yang mengejeknya keluar dari Islam, melakukan kekufuran yang akbar. Ya, sebagaimana yang dapat kita saksikan banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak memahami hal-hal tersebut. Ya, di antara mereka banyak sekali yang mengejek orang-orang yang menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Ya, contohnya banyak sekali ya. Seorang yang memakai jenggot misalnya dikatakan seperti kambing, ataupun yang semisalnya, yang memakai cadar seperti Ninja Hattori, ataupun yang semisalnya, ini ya termasuk bentuk mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya bisa kufur akbar. Kemudian adapun jika yang diejek adalah penampilan fisik mereka, oleh sifatin khasatin, atau sifat yang khusus yang ada pada diri mereka, maaf misalnya ya orang tersebut, ulama tersebut kakinya pincang misalnya, atau mungkin matanya juling, misal ini hanya sekedar misal saja, kemudian diejek karena hal tersebut, ya maka hal ini hukumnya haram dan tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini perincian hukum mengejek ulama dan juga orang saleh. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang terakhir, penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada hadis yang dibawakan di sini oleh muallif. An ibni Umar, dari Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Wa Muhammad ibnu Ka'b, dan dari Muhammad ibni Ka'b, Muhammad bin Ka'ab, wa Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Aslam, wa Qatadah, dan dari Qatadah. Jadi yang meriwayatkan hadis yang akan kita jelaskan di sini, empat orang perawi, yang satu adalah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar, dan yang ketiga Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, bin Qatadah. Mereka adalah tiga orang tabi'in yang mulia. Maka riwayat yang berasal dari Ibnu Umar adalah riwayat yang marfu. Ya, adapun riwayat yang berasal dari tiga orang tabi'in yang mulia tersebut adalah riwayatnya mursal, terputus. Ya, karena yang menyaksikan kejadian ini adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Ya. Dikatakan di sini, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Hadis sebagian mereka masuk pada sebagian yang lainnya. Keempat perawi ini, mereka mengkisahkan kisah tentang seseorang yang menghina Rasulullah dan para sahabatnya pada peperangan Tabuk. Yang tatkala mereka mengkisahkan kisah ini, ya kalimat-kalimat yang mereka bawakan berbeda-beda, tapi intinya sama. Kemudian dijadikan satu oleh yang meriwayatkan hadis ini. Ya, sehingga perkataan sebagian mereka masuk pada sebagian yang lainnya. Ini makna dari dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Jadi empat orang ini, mereka sama-sama meriwayatkan kisah ini, ya, tapi dengan kalimat-kalimat yang berbeda, namun ceritanya intinya sama. Ya, kemudian digabungkan menjadi satu yang kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sebagian dari perkataan mereka masuk kepada perkataan yang lainnya. Nah, dikatakan di sini, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berkata pada peperangan Tabuk. Ya, peperangan Tabuk sebagaimana yang kita ketahui itu peperangan kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Tabuk adalah nama sebuah tempat sebelah kirinya Madinah dekat kota Sam. Dan di sini oleh Syaikh Shalih Fauzan dijelaskan sebab terjadinya peperangan Tabuk, yaitu tatkala sampai berita oleh Rasulullah mendapatkan suatu berita, telah sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bangsa Romawi mereka telah mempersiapkan pasukan yang begitu besar untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian pada saat itu adalah musim kemarau, musim panas yang sangat panas. Ya, kemudian waktu buah kurma sedang marum-marumnya siap untuk dipanen. Dan waktu tersebut adalah waktu yang sangat sulit sekali bagi kaum muslimin. Sementara ya perjalanan ya menuju tempat yang dijanjikan untuk peperangan ini perjalanannya sangatlah jauh dan pasukan musuh pun jumlahnya sangatlah banyak. Yang intinya waktu tersebut adalah waktu yang sangat panas, waktu sedang marum-marumnya buah kurma yang siap untuk dipanen, yang manusia berhajat kepadanya, ya, berhajat kepada kurma-kurma tersebut, dan kaum muslimin pada saat itu memiliki kesulitan-kesulitan dan tidak memiliki persiapan untuk menghadapi peperangan tersebut. Oleh karena itulah disini dikatakan pasukan mereka walidzalika sumiya hadzal jais bi jaisil usrah, ya, pasukan yang sulit, dan dinamakan saat itu adalah dengan sa'atul usrah, saat-saat yang sulit. Akan tetapi kaum muslimin mereka tetap keluar dan bersabar, ya, menghadapi hal tersebut dikarenakan bersama mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasakan apa yang mereka rasakan. Pada kejadian tersebut di tengah-tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang dia mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula'i, ya, tidaklah kami melihat seperti para qura kita ini, argoba butunan, yang paling buncit perutnya, wala aqdaba alsunan, dan yang paling dusta lisannya, wala ajbana indal liqa, dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Hakikatnya sifat yang disebutkan oleh laki-laki ini adalah sifatnya orang munafik. Ya. Akan tetapi mereka mensifatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itulah tatkala seorang sahabat yang mulia yang hadir pada majlis tersebut yang bernama Auf bin Malik, tatkala mendengar apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, ya, beliau langsung mengatakan kadzabta walakinnaka munafik, dusta kamu, sesungguhnya engkau adalah munafik. Ya, dikarenakan tidaklah orang mensifati dengan sifat-sifat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, tidaklah dikatakan orang yang seperti itu dengan Islam kecuali dia adalah orang munafik. Kalau orang benar-benar Islam, tidak mungkin dia mengucapkan dengan ucapan yang seperti itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi yang dia maksud, ya, tidaklah kami melihat qura kita ini, yaitu Rasul dan para sahabat, yang paling buncit perutnya yang paling dusta lisan dan paling pengecut setelah tatkala bertemu musuh, maksud orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mendengar ini, sahabat yang mulia Auf bin Malik langsung mengatakan, kadzabta walakinnaka munafik, dusta kamu, sesungguhnya engkau adalah orang-orang termasuk dari orang munafik. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, ya, perkataan Auf bin Malik ini menunjukkan bahwa orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kafirun, mereka kafir, dia kafir, ya. Jadi dari perkataan sahabat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Kenapa? Dikarenakan mencela mereka, mencela para sahabat, hakikatnya adalah mencela Allah, kemudian mencela Rasulullah dan mencela syariat Allah dan Rasulnya. Kenapa orang yang mencela para sahabat dia kafir, keluar dari Islam? Karena hakikatnya orang yang mencela para sahabat, hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulnya dan mencela syariatnya. Dari sisi manakah yang menunjukkan bahwasanya mencela para sahabat hakikatnya mencela Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dari sisi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya orang tersebut telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Dari sisi kok bisa Allah Subhanahu wa taala memilih untuk nabinya yang paling mulia, memilih sahabat-sahabat dari orang-orang yang paling jelek akhlaknya? Maka dari sisi hikmah Allah tidaklah mungkin. Sementara ya, nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia pada zaman nabi-nabi tersebut adalah para sahabat nabi tersebut. Nabi Isa alaihi salam, ya, manusia yang paling mulia pada zamannya Nabi Isa setelah Nabi Isa adalah para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Manusia yang paling mulia pada zaman nabi-nabi tersebut adalah sahabat-sahabat dari nabi-nabi tersebut. Maka kok aneh tatkala Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabinya yang paling mulia, bahkan sebagai penutup para nabi yang menyempurnakan agamanya, kok bisa Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabat yang jelek? Ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah tatkala seseorang dia mencela para sahabat, hakikatnya mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan untuk Rasulnya para sahabat manusia yang jelek. Kalau menurut mereka bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang telah murtad dari Islam. Maka hakikatnya orang-orang yang mencela para sahabat hakikatnya adalah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mencela para sahabat hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan mereka para sahabat adalah orang-orang yang menjadi sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mar'u ala dini khalilihi, dan seseorang itu kalau kita melihat agama seseorang bisa dilihat dari agama teman terdekatnya. Patokan baik dan buruknya agama seseorang itu bisa dilihat dari siapa teman dekatnya. Kalau dia teman dekatnya adalah orang-orang yang salih, maka otomatis dia orang salih. Maka tatkala para sahabat, kalau mereka, ya, orang-orang Syiah dan yang semisalnya menghina para sahabat, sahabat kafir semuanya kecuali beberapa orang saja, sahabat memiliki akhlak yang jelek, yang mengkhianati amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti Rasulullah tidak jauh dong sifatnya seperti mereka. Jadi hakikatnya tatkala para manusia, orang-orang yang mencela sahabat, hakikatnya adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, karena agama seseorang itu bisa dilihat dari teman dekatnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui baik dan buruknya agama dan akhlak yang ada pada diri seseorang, tinggal kita lihat siapa teman dekatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mencela para sahabat, hakikatnya adalah mencela syariat Islam. Mencela syariat Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena para sahabat, mereka adalah orang-orang yang menjadi perantara antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan syariat Islam. Kalau seandainya sahabat ini semuanya kafir, dan sahabat semuanya memiliki sifat yang tidak amanah, maka nanti dipertandatanyakan syariat Islam yang sampai kepada kita ini, salah satunya dengan perantara para sahabat, kan perlu dipertanyakan kebenarannya. Jangan-jangan ini hanyalah bohong belaka dari para sahabat. Jadi hakikatnya orang-orang yang mencela para sahabat, hakikatnya mencela syariat Islam, karena syariat Islam ini sampai kepada kita ya dengan perantara para sahabat. Ini dijelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kemudian Auf bin Malik pun mengatakan, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya benar-benar akan kabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, fawajada al-Qur'an qad sabaqahu. Maka Auf bin Malik pun ia segera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada Rasulullah, ya, akan tetapi dia telah mendapatkan Al-Qur'an telah mendahului dirinya. Hal ini menunjukkan ya kenubuan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ja'a dzalikar rajul, maka tatkala laki-laki tersebut dia mengetahui telah turun ayat yang terkait dengan dirinya, maka dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Pada saat itu dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai untanya dan dalam keadaan berjalan. Wa qad irtahala, di dalam keadaan berjalan dan mengendarai untanya. Faqala, kemudian laki-laki tersebut pun berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahadithu haditha rakbi nuqattiu bihi ana at-tariq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya sekedar bersendau gurau. Natahadithu haditha rakbi, kami berbicara, mengobrol seperti obrolan orang-orang yang biasa mengadakan suatu perjalanan. Nuqattiu bihi ana at-tariq, untuk memutuskan penatnya perjalanan kami. Jadi intinya orang ini meminta uzur kepada Rasulullah, bahwasanya apa yang dia katakan ini hanya bercanda saja. Ya seperti candaan orang-orang yang sedang melakukan safar, yang namanya safar ini kan capek. Biar hilang capek kami, ya kami bercanda untuk memutuskan, untuk menghilangkan rasa penat yang ada pada diri kami. Ini cuma sekedar bercanda aja ya Rasulullah, tidak serius. Qala Ibnu Umar, kemudian berkata Ibnu Umar, berarti sahabat yang mulia ini, Ibnu Umar ini, beliau ya hadir pada kejadian tersebut. Ya, dan beliau adalah termasuk dari perawi yang meriwayatkan kisah ini. Beliau mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alikon binis'ati naqati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan aku melihat kepadanya muta'alikan, bergelantungan, ya, tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini yang meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Rasulullah sedang berjalan mengendarai ontanya, dan laki-laki ini meminta uzur sambil memegang tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah tetap berjalan. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, dan sesungguhnya batu-batu itu mengenai kedua kakinya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai yamsi, dia berjalan dalam keadaan batu-batu menimpa kedua kakinya. Ya seakan-akan dijelaskan di sini Allahu a'lam bisawab kata Syaikhul Utsaimin, seakan-akan dia berjalan dengan cepat, ya dia berjalan dalam keadaan cepat, ya akan tetapi dan dia tidak merasa sesuatu yang menimpa dirinya sampai-sampai batu-batu yang dia tendang, ya dia tidak merasanya. Karena dia benar-benar ingin meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia pun mengatakan, kembali lagi mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya sesungguhnya kami ini hanya sekedar bersenda gurau dan hanya bermain saja. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengejek, menghina? La ta'tadhiru, ayat kelanjutannya, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, ya, tidak ada uzur bagi kalian, sungguh kalian telah kufur. La qad kafartum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan mereka. Nah, para ulama khilaf ya tentang orang ini, apakah orang ini asalnya muslim kemudian dia menjadi kufur dengan apa yang dia lakukan, atau memang asalnya dia adalah orang munafik. Kalau anda baca dari kitabnya Syaikh Shalih Al-Fauzan tatkala membahas kitab Nawaqidul Islam, ya beliau lebih memilih bahwasanya asal orang ini adalah seorang yang muslim. Akan tetapi dengan sebab apa yang dia lakukan ini menyebabkan dia kufur keluar dari Islam. Ya karena Allah di sini berfirman, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur bagi kalian, sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Di sini Allah tidak mengatakan setelah keislaman kalian. Karena iman ini letaknya di dalam hati. Ya, yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keislaman seseorang bisa dilihat dari zahirnya. Kita menghukumi keislaman seseorang dengan zahirnya. Dan kalau Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah engkau telah kafir setelah keimananmu, menunjukkan memang asalnya orang ini adalah orang Islam. Akan tetapi kemudian dia kafir setelah keimanannya, ya dengan sebab apa yang dia lakukan. Di sini ada beberapa faedah yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Iyanatul Mustafid. Yang pertama, ini sangat jelas bahwasanya orang yang dia mengejek Allah dan Rasulnya atau Al-Quran, maka dia telah murtad dari agama Islam. Keluar dari agama Islam dan menafikan aslu tauhid yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah wujubu ingkarin mungkar. Wajibnya kita mengingkari kemungkaran. Itu dikarenakan di sini sahabat yang mulia Auf bin Malik, ya tatkala melihat kemungkaran tersebut, langsung dia mengingkari kemungkaran yang terjadi pada saat itu dengan mengatakan kadzabta walakinnaka munafik. Jadi wajib bagi kita tatkala kita melihat kemungkaran, kita wajib mengingkarinya. Kalau kita mampu dengan tangan kita, maka dengan tangan kita. Kalau mampunya dengan lisan, maka dengan lisan. Kalau tidak, minimalnya adalah kita mengingkarinya dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan yang ada pada diri kita. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang tidak, ini faedah yang sangat penting, ya, bahwasanya orang yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, fa innahu yakunu kafiran, maka dia pun menjadi kafir. Jadi orang yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, fa innahu yakunu kafiran, maka dia pun menjadi kafir. Dari sisi mana faedah yang keempat ini? Dari sisi li annal ladzi takallama fi hadzal majlis wahid, karena orang yang berbicara di dalam majlis tersebut adalah satu orang, ya, annahu qala rajulun, bahwasanya telah berkata seorang laki-laki. Dia berkata kepada siapa? Kepada jamaah pada saat itu yang hadir banyak. Yang hadir adalah banyak, di antaranya adalah Auf bin Malik. Tapi Auf bin Malik di antara sekian jamaah yang hadir pada saat itu, yang mengingkarinya adalah Auf bin Malik. Jadi orang yang berbicara dengan pembicaraan yang kotor ini adalah satu orang. Tapi wallahu nasaba hadza ilal majmu'i. Akan tetapi Allah menyandarkan kekafiran tersebut kepada semuanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum." Seharusnya kan kunta, satu orang yang berbicara, tapi kenapa Allah mengatakan kuntum, menyandarkan kepada yang secara majmu'a, secara keseluruhan, ya, kuntum tastazi'un. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mengingkari kekufuran ataupun kesyirikan, maka dia pun kafir. Kenapa? Li'anna radiya kalfa'il. Karena orang yang ridha, orang yang ridha dengan kekufuran dan kesyirikan, kalfa'il, maka dia seperti pelakunya. Walaupun mungkin dia tidak melakukannya. Ya, dia menonton mungkin tayangan-tayangan, film-film yang berbau kesyirikan dan kekufuran, dan dia menikmatinya, tidak ada unsur kebencian di dalamnya. Ya, dia menikmati tayangan tersebut, atau mungkin dia nonton debus ataupun yang semisalnya dari tayangan-tayangan kesyirikan berupa sihir ataupun yang lainnya, jantilan ataupun yang lainnya, dan tidak ada unsur pengingkaran di dalamnya, bahkan dia ridho, dia ikut tertawa tatkala orang-orang tertawa, maka dia seperti pelakunya. Li'anna radiya kalfa'il. Karena orang yang ridho dengan suatu perbuatan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Kemudian faedah yang selanjutnya, sebelum itu di sini juga dibawakan dalil yang lainnya yang menunjukkan akan hal tersebut, yaitu surat An-Nisa ayat 140. Ini bagi orang yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, maka dia pun kafir seperti mereka. Di antara dalilnya pula, ya, surat An-Nisa ayat 140, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzal 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Apabila telah turun kepada kalian di dalam Alkitab, yaitu jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah diolok-olok, ya, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengganti pembicaraan yang lainnya. Tapi jika kalian tetap duduk-duduk bersama mereka, innakum idzan mithluhum. Kalau seperti itu berarti kalian sama seperti mereka. Mungkin suatu saat mungkin kita pulang kampung, ya, kita sholat tarawih di masjid kita, kemudian ada seorang ustadz yang ceramah, tapi di dalamnya ada unsur pengejekan terhadap syariat Islam. Ya, mengejek orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Maka pada saat itu keluar dari masjid tersebut. Jangan kita ikut-ikut duduk bersama mereka. Kita keluar. Ya, sampai mereka mengganti pembicaraan yang lainnya. Karena kalau kita masih duduk bersama mereka, dikhawatirkan masuk ke dalam ayat yang mulia ini, innakum idzan mithluhum. Kalau begitu kalian sama seperti mereka. Kemudian faedah yang selanjutnya, di dalam hadis yang mulia ini, ya, wajibnya bagi kita untuk memuliakan ahlul ilmi dan tidak mengejek mereka. Ya, sebagaimana laki-laki tersebut, ya, yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kemudian faedah yang terakhir di dalam hadis tersebut, dalilun ala anna nawakidul Islam la yu'dharu fiha bil mazhi wal la'bi. Ya, bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu tidak ada uzur di dalamnya, ya, walaupun hanya sekedar bercanda dan bermain saja, maka tidak ada uzur di dalamnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke berapa ini? 48, ya. 48. Adapun bab yang ke 49 ini, insyaallah pembahasannya kita lewatkan. Yang intinya bab yang ke-49 ini sama dengan pembahasan bab ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. yang mereka menetapkan nikmat-nikmat dari Allah kemudian mereka mengingkarinya. Jadi bab yang ke-49 ini intinya adalah tentang haramnya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau antum lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Fussilat ayat 50 ini, ya wala in adaknahu rahmatan minna min ba'di dharrahu massathu la yakulanna hadali, berkata Imam Mujahid, hada bi amali, ini dengan sebab karena amalanku, ini dengan sebab karena memang aku berhak untuk mendapatkannya. Jadi intinya bab yang ke-49 ini ya sudah berlalu pembahasannya tentang haramnya menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalilnya di sini dibawakan dalil yang cukup panjang tentang kisah orang yang memiliki penyakit kusta, kemudian kepalanya botak dan yang buta, tatkala mereka diuji oleh Allah dengan didatangkan malaikat, kemudian mereka diberi di apa yang mereka inginkan, disembuhkan penyakitnya dan diberikan harta. Tatkala malaikat tersebut datang kepada orang yang berpenyakit abros, lepra, maka dia mengatakan bahwasanya harta yang aku dapatkan ini dari warisan nenek-nenek moyangku, dari warisan bapak-bapakku. Dia menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang tersebut seperti semulanya. Jadi intinya bab ini ya terkait dengan haramnya menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula dengan bab yang ke-50 ini sudah kita jelaskan ya tentang haramnya bernama yang di dalam nama tersebut ada unsur ta'abbud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menamakan anaknya Abdul Haris atau Abdul Muthalib atau Abdul Ka'bah ataupun yang semisalnya. Ini sudah berlalu penjelasannya. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-51. Bab yang ke-51 yaitu babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Ini surat Al-A'raf ayat 180. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang sampai pada puncaknya kebaikan. فَدْعُوهُ بِهَا, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menjadikan nama-nama Allah sebagai perantara atau wasilah. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat yang mulia ini jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan diri kita untuk menjauhi, meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bakal ada orang-orang yang mereka menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan atau menjauhi mereka. Adapun poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah munasabatul hadzal bab di kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembagian tawassul. Kemudian yang keempat adalah makna dari al-asmaul husna. Kemudian yang keempat adalah makna dari firman Allah fad'uhu biha, dan yang terakhir adalah makna dari firman Allah wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Poin yang kelima kita akan menjelaskan makna ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dalam kitab tauhid untuk menjelaskan kepada kita wajibnya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini di dalam kitabnya untuk menjelaskan kepada kita wajibnya bagi kita menetapkan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tujuannya adalah pun untuk menjelaskan tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Intinya tawassul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai wasilah perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya ini, di dalam bab yang mulia ini, untuk menjelaskan mana tawassul yang disyariatkan dan mana tawassul yang dilarang. Karena masalah tawassul ini banyak dari manusia sejak zaman dahulu yang tersesat di dalam memahami tawassul. Ya, seperti orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menamakan sesembahan-sesembahan mereka wasail, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, Allah taala berfirman menukil dari perkataan ya orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin yang beribadah kepada Lata, kepada Uzza dan selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala-berhala mereka, hakikatnya mereka ya tidaklah beribadah kepada zat dari sesembahan tersebut, tidak. Karena mereka mengetahui bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu tidak mampu mencipta, tidak bisa memberikan rezeki, tidak menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai sesembahan mereka karena mereka memiliki suatu prasangkaan yang batil. Mereka menyangka bahwasanya sesembahan mereka itu adalah wasilah, bisa dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin adalah mimbabil wasilah, dalam rangka menjadikan perantara ya untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Oh, caranya dengan beribadah kepada orang-orang saleh yang mereka dekat kedudukannya dengan Allah. Kalau kita beribadah kepada orang saleh yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dengan sendirinya pun kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat yang mulia ini, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Oleh karena itulah masalah tawassul ini ya harus benar-benar kita memperhatikannya, karena di sana banyak sekali dari manusia yang menyandarkan kepada Islam ya tersesat di dalam memahami tawassul. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang tawassul yang kita akan jelaskan pada poin yang kedua, yaitu pembagian tawassul. Jadi para ulama membagi tawassul menjadi dua macam. Fatawassul ila qismaini. Tawassul ada dua macam. Yang pertama adalah tawassul yang disyariatkan. Tawassulu al-masru'u. Tawassul yang disyariatkan. Apa pengertian atau makna dari tawassul yang disyariatkan? Tawassul yang disyariatkan adalah wa huwa alladhi ja'a fil kitab wa sunnah dzikruhu wal amru bihi. Itu bertawassul dengan sesuatu yang telah datang penyebutan dan perintahnya di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Bertawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan sesuatu yang memang datang penyebutan dan perintahnya ya dari di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya yang pertama dari bentuk-bentuk tawassul yang disyariatkan adalah at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berdoa ya Rahman irhamni, tatkala kita menginginkan Allah memberikan rahmat kepada kita, maka sebelum kita meminta apa yang kita inginkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Kita mengatakan ya Rahman irhamni, Zat yang maha pemurah, Zat yang maha rahmat, Ya rahmatilah diri kami. Ya ghafur ikfirli. Ya dzat wahai dzat yang maha pengampun ikfirli. Ampunilah diri saya. Dan seterusnya. Ya. Jadi tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara tawassul yang disyariatkan adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, makruh hukumnya kalau kita berdoa kepada Allah dengan menjadikan nama Allah sebagai wasilah dalam kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hukumnya adalah makruh. Ya, kita meminta misalnya agar Allah memberikan kita rahmat, kita mengatakan ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir, irhamni, maka ini enggak nyambung. Yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Ya. Dan boleh pula bagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, as'aluka biwajhikal karim. Tapi terkhusus menjadikan wasilah sifat Allah itu wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak yang kita minta haruslah surga. Nanti ada pembahasan tersendiri, ya tidak boleh kita la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Ada bab tersendiri yang membahas tidak boleh kita meminta kepada Allah dengan perantara wajahnya yang mulia kecuali yang kita minta harus surga. Kalau kita meminta terkait masalah dunia, hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, hadir dan masih hidup. Ya, sebagaimana tawassulnya Umar dengan doanya Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana padahal ya, di antara dalil yang bukannya dalil, lebih tepatnya dalih, di antara dalih yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan bertawassul dengan orang yang sudah mati atau dengan jah kedudukan seseorang, ya mereka berdalih dengan kisahnya Umar yang bertawassul dengan Abbas. Padahal ini hujjatun lana wa hujjatun alaihim. Sebenarnya ini adalah dalil untuk kita dan bumerang buat mereka. Justru dalil yang mulia ini adalah bantahan yang sangat telak bagi mereka. Ya. Jadi dalil tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya orang saleh yang masih hidup dan dia hadir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang bertawassul dengan doanya Abbas, yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala pada musim kemarau yang begitu panjangnya, kemudian manusia berkumpul, kemudian Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika fataskina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan perantara doa nabimu, fataskina, lalu engkau pun menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassalu ilaika bi amin nabiyina. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan perantara paman nabimu, faskina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Maka Umar pun berkata, kum ya Abbas, wahai Abbas berdiri, fadu'u, berdoalah anda. Faqamal Abbas, maka Abbas pun berdiri, fada'a lahum, kemudian berdoa untuk mereka, fastajaballahu lahum, maka Allah pun mengabulkannya untuk mereka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ini pun ya bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwasannya ya athar yang mulia ini adalah dalil bolehnya menjadikan jahnya orang soleh yang sudah meninggal dunia sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang sangat telak. Ya, seandainya bertawassul kepada orang yang sudah meninggal itu dibolehkan, tentunya sahabat yang mulia Umar yang pada saat itu mereka berada di kota Madinah yang sangat dekat kuburannya, sangat dekat dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak akan berpaling dari Rasulullah menuju Abbas. Ya seandainya bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal itu dibolehkan, ya maka tentunya para sahabat diantaranya Umar bin Khattab langsung pergi ke kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu sangat memungkinkan sekali tempatnya, ya jaraknya sangatlah dekat dan Rasulullah ini manusia yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya walaupun beliau sudah meninggal dunia. Maka tatkala Umar berpaling dari Rasulullah kepada Abbas, hal ini menunjukkan bahwasanya bertawasul dengan orang yang sudah meninggal itu tidak boleh walaupun dia lebih utama. Karena hal ini, karena orang tersebut ya sudah meninggal dunia. Tidak ada hubungannya dengan alam dunia lagi. Sudah masuk ke dalam alam barzakh, alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi alam barzah atau alam kubur dinamakan alam barzah, alam pemisah karena memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Tidak bisa balik ke dunia dan belum saatnya masuk ke negeri akhirat. Ada barzah, ya ada pemisah di antara alam tersebut. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah bertawasul dengan amalan dari amalan-amalan saleh. Sebagaimana kisah yang ma'ruf tentang tiga orang sahabat yang terjebak di sebuah goa yang tertutup batu yang sangat besar sehingga masing-masing dari mereka bertawasul dengan amalan soleh yang pernah mereka lakukan dan mungkin ini jarang kita lakukan ya karena kita mungkin tidak pede di antara amalan-amalan kita manakah benar-benar amalan yang soleh atau yang ikhlas. Tapi kalau mungkin kita merasa ada suatu amalan yang amalan itu kita lakukan dengan ikhlas mungkin ya amalan yang saleh, maka boleh bagi kita untuk bertawasul dengan amalan saleh yang pernah kita lakukan. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang makna dari al-husnah. Sebelumnya mungkin kita singgung sedikit di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Ya, jar wa majrur lafadz yang mulia Allah kalau dalam kedudukan di dalam bahasa Arab adalah fi mahalli raf'in sebagai khobar, al asma sebagai mubtada muakhar, al husna sebagai na'at dari al asma, yang mana hukum asalnya yang namanya khobar itu adalah di belakang, letaknya di belakang, mubtada di depan, aslinya al asmaul husna lillah. Maka tatkala khobar itu dikedepankan, sesuatu yang awalnya di depan, di belakang kok dikedepankan, dalam kaidah bahasa Arab ini menunjukkan yufidul hasr. Maka tatkala kita mengartikan ayat yang mulia ini, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, hanya milik Allah nama-nama yang husna, selain Allah berarti namanya tidak husna. Yang jadi pertanyaan, kenapa hanya nama-nama Allah saja yang husna? Maka insyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.